Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah tafakkur merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyqi As-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di akhir pembahasan tentang akhir-akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatun liulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Berkenaan dengan perbedaan malam dan siang, maka perbedaan malam dan siang itu ada beberapa bentuk. Yang pertama dari sisi bahasanya malam itu gelap dan siang itu terang, maka malam berbeda dengan siang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-12, waja'anna al-laila wan nahara ayatain, kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah. Famahawna, maka kami hapus ayat malam dan kami jadikan ayat an-nahar siang hari itu mubsyiratan, ya, terang dan sehingga terlihat jelas. Kemudian yang kedua, perbedaan malam dan siang dari sisi panjang dan pendek. Terkadang malam yang panjang dan terkadang siang yang lebih panjang daripada malam, dan terkadang malam dan siang sama panjangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yulijul layla fin nahar, Allah masukkan malam ke dalam siang, berarti siang menjadi lebih pendek dan malam jadi lebih panjang. Wa yulijul nahar fil layl, dan Allah masukkan siang ke dalam malam sehingga berkuranglah jatah malam dan lebih panjanglah siang. Artinya terkadang kami masukkan malam kepada siang sehingga malam itu mengambil jatahnya siang, dan terkadang sebaliknya siang masuk kepada malam sehingga mengurangi jatah malam. Hadza minal ikhtilafil laili wan nahar, tentu ini adalah di antara bentuk perbedaan malam dan siang. Demikian juga perbedaan malam dan siang adalah perbedaan dalam panas dan dingin. Terkadang cuaca di malam hari itu dingin dan terkadang panas, demikian juga siang, terkadang panas menyengat dan terkadang kurang dari itu. Demikian juga di antara perbedaan malam dan siang adalah perbedaan peristiwa dan keadaan yang terjadi pada malam dan siang, yaitu di samping panas dan dingin adalah subur dan kering. Maka terkadang tentu keadaan lingkungan itu kering, bahkan tidak kemarau dan tidak turun hujan, dan terkadang ketika keadaan yang terjadi pada malam dan siang adalah subur, bersemi dan penuh dengan kemakmuran. Demikian juga yang kelima, di antara bentuk perbedaan malam dan siang, perbedaan yang terjadi saat malam dan siang yaitu perang dan damai. Terkadang malam dan siang silih berganti dan suasananya suasana perang, dan terkadang malam dan siang silih berganti dan suasana adalah suasana damai. Terkadang ketika itu berlalulah malam dan siang dan kita adalah orang yang mulia dan dihormati, dan di lain kesempatan malam dan siang bergilir dan kita adalah orang yang hina atau dianggap hina oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan demikianlah dunia sebagaimana yang Allah katakan di surat Ali Imran ayat yang ke-140, watilkal ayyamu nudawiluha, itulah hari-hari hidup di dunia yang kami putar di antara manusia, terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang dihormati dan terkadang dicaci maki, terkadang gembira dan terkadang sedih. Allah putar, maka hari ini kita gembira, besok kita yang sedih, dan tetangga hari ini tetangga kita yang sedih dan besok dia gembira. Maka siapa saja yang merenungkan perbedaan malam dan siang, yang diantaranya adalah lima perbedaan di atas, maka akan dijumpai dan disimpulkan dalam malam dan siang terdapat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal yang ini mencengangkan akal. Sungguh malam, perbedaan malam dan siang adalah la ayat, ini yaitu tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, ilmu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Namun itu adalah tanda kekuasaan Allah dan tanda keesaan Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Albab jamak dari lub, dan lub di sini maknanya akal, sehingga ulul albab artinya adalah ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal. Kenapa akal disebut lub, dan lub makna dasarnya adalah inti. Ya, kalau itu buah-buahan maka ada kulit dan ada inti. Karena akal itu adalah intinya manusia. Maka manusia tanpa akal adalah bagikan kulit buah tanpa isinya. Dan yang menjadi tolak ukur pokok penilaian manusia adalah akalnya. Oleh karena itu maka akal manusia disebut lub, yang artinya adalah inti. Adapun manusia tanpa akal maka dia adalah bagikan kulit tanpa isi. Namun berkenaan dengan akal dalam bahasa agama, apa yang dimaksud dengan akal? Apakah akal itu maknanya cerdas? Jawabannya berbeda. Terdapat perbedaan antara kecerdasan dan akal. Boleh jadi ada seorang yang zaki, seorang yang cerdas, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, ya, nabir, dan dia adalah seorang yang sangat cemerlang dalam kecerdasannya, akan tetapi tindakannya adalah tindakan orang gila. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak waras, tindakan-tindakan tidak normal. Dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, namun dia merasa beruntung dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka akal pada hakikatnya, akal disebut akal karena akal itu mengikat pelakunya dari tindakan-tindakan yang buruk. Inilah akal yang disebut akal dalam bahasa Arab. Ya, akal itu disebut akal diambil dari kata-kata ikol yang artinya tali. Ya, orang itu disebut betul-betul berakal manakala akal pikirannya itu bisa dipakai untuk menimbang baik-baik dan baik dan buruk. Menimbang baik-baik, berpikir jauh ke depan, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka orang yang cerdas namun, dan boleh jadi orang yang cerdas namun minum-minum khamar, maka dia cerdas namun tidak berakal. Karena jika dia berakal, dia akan menyadari itu hanyalah merusak dirinya. Orang yang cerdas namun dia kemudian membuang-buang harta dengan hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, maka ini cerdas namun tidak berakal. Maka akal adalah orang yang satu yang mengikat pelakunya dari tindakan yang buruk, inilah yang disebut akal meskipun orangnya tidak cerdas. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seseorang cerdas sekaligus akal, tamat alaihi nikmah, maka sempurna sudah nikmat yang Allah berikan padanya. Namun terkadang dijumpai ada seorang yang cerdas dan tidak berakal, dan terkadang ada orang yang berakal dan dia bukanlah sosok yang cerdas. Dan satu hal yang wajib kita imani, bahwasanya semua orang kafir meskipun dia cerdas, mereka adalah manusia-manusia yang tidak berakal sehat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syarat dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang paling jelek yang berjalan di muka bumi adalah asumul bukmo, orang yang tuli dan orang yang bisu, yang tuli dari kebenaran dan bisu dari kebenaran, itulah alladzina la yaqilun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Siapa mereka? Itu orang kafir. Maka semua orang kafir Allah katakan adalah orang yang tidak berakal. Dan orang kafir itu baru normal akalnya ketika di neraka. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu baru kembali akalnya pada dirinya setelah masuk neraka. Ketika itu mereka menyesali tindakan bodohnya menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah-nyembah sesuatu yang dibuat sendiri, patung yang dibuat sendiri, boleh jadi patung Yesus atau yang lain. Maka kemudian mereka baru mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Dulu seandainya dulu ketika kami di dunia kami mau mendengar kebaikan dan kami mau menggunakan akal sehat, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Maka setiap orang yang melakukan tindakan yang buruk dan merugikan diri sendiri, maka itulah orang yang tidak berakal. Fa'ulul albab, maka yang disebut ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal, yang memikirkan pencipta langit dan bumi, memperhatikan ayat-ayat kekuasaan Allah dan mengambil pelajaran darinya, dan berdalil dengan berbagai makhluk tersebut untuk berkesimpulan bahasanya itu adalah tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang berakal, yang disebut dengan ashabu, disebut dengan ulul albab. Oleh karena itu maka hendaknya kita menjadi orang yang berharap dan berantusias supaya bisa seperti itu, menjadi orang yang memikirkan pencipta langit dan bumi, merenungkan berbagai tanda kekuasaan dan keesaan Allah yang ada di langit dan bumi, dan di bumi. Demikian juga memperhatikan dan menyimak perbedaan malam dan siang, dan bagaimanakah keadaan itu berubah. Dan itu menunjukkan bahasanya kekuasaan itu tidak langgeng, uang itu bukanlah segalanya. Karena ketika kita amati perbedaan jalannya malam dan siang, maka kita jumpai orang-orang yang hebat itu kemudian jadi orang-orang yang hina. Orang-orang yang kemudian duitnya banyak, ternyata ketika Allah kirimkan sakit, maka duit yang banyak tidak ada gunanya. Maka kita perhatikan datangnya malam dan siang, dan bagaimanakah segala perubahan, segala keadaan itu berubah. Bagaimanakah terjadi perubahan dari satu, berpindahnya perubahan atau perubahan keadaan, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang jika direnungkan, dicermati, maka kesimpulannya adalah kullu dzalika biyadillahi azza wajal, semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya manusia itu tidak punya kewenangan sedikit pun. Manusia itu adalah hamba yang lemah, yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Ya, seandainya tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan deskripsi dan sifat yang melekat pada orang-orang yang punya akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Artinya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik ketika dalam posisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Berkaitan dengan mengingat Allah azza wajalla, maka mengingat Allah itu ada dua macam. Ya, ada kemudian bacaan-bacaan zikir yang disebut mutlak, yang dituntunkan setiap waktu dan setiap saat. Itulah bacaan-bacaan dan kalimat-kalimat zikir yang dituntunkan untuk selalu dibaca, ya, selalu kita baca. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada salah satu sahabat yang mengatakan bahasanya syariat Islam demikian banyak dan aku adalah orang yang sudah tua renta, maka tolong berilah aku wasiat yang singkat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang yang meminta wasiat kepada beliau dan dia mengatakan adalah orang yang sudah tua renta, maka Nabi katakan la yazalul lisanuka rataban min dzikrillah, hendaknya lisanmu itu selalu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun lidah itu kering karena banyak berzikir, maka itu statusnya adalah lidah yang basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah ala kulli ahyanihi ay fi kulli hinin, dalam setiap kesempatan. Maka zikir mengingat Allah yang Nabi lakukan dalam setiap kesempatan ini yang disebut dengan zikir mutlak, yang dituntunkan setiap saat kecuali dalam kondisi-kondisi yang terlarang, semacam di dalam toilet atau kemudian ketika dalam posisi hubungan suami istri atau yang lainnya. Dan zikir semacam ini tidaklah terikat dengan bilangan-bilangan tertentu, bal huwa ilal insan, namun itu terserah kitanya, ala hasabi nasyatihi, tergantung semangat dan tidaknya kita. Kalau semangat maka bisa boleh jadi ratusan atau bahkan ribuan, meskipun tidak harus dihitung semacam itu. Namun ketika kemudian kurang semangat boleh jadi tidak sampai bilangan semacam itu. Maka ini zikir yang bersifat mutlak, semacam memperbanyak solawat Nabi, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan kalimat-kalimat yang lain yang memang dianjurkan untuk diperbanyak setiap saat. Kemudian bacaan zikir jenis yang kedua disebut dengan zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh jadi terikat dengan bilangan tertentu yang tidak boleh dikarang-karang. Semisal bacaan setelah selesai sholat, ada yang cukup dibaca boleh jadi sekali, ada tiga kali, ada 33 kali, atau yang lain, orang tidak boleh ngarang-ngarang sendiri dan semaunya dan sesukanya sendiri. Atau kemudian zikir yang muqayyad dalam artian itu adalah zikir paket baku dalam kondisi tertentu dan itu jumlahnya banyak, semacam zikir saat sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Tidak boleh bacaan rukuk dibaca ketika sujud, bacaan sujud dibaca ketika rukuk, maka tentu itu tidak boleh. Demikian juga zikir yang diajarkan setelah selesai salam, jangan dibaca saat rukuk, jangan dibaca saat sujud, karena memang paketnya dia letaknya setelah salam. Demikian juga zikir ketika yang diajarkan untuk masuk rumah atau keluar rumah, zikir yang bacaan zikir yang dituntunkan ketika masuk masjid dan keluar masjid. Demikian juga zikir yang diajarkan untuk mau tidur, maka itu jangan dibaca ketika hendak makan, karena bacaan mau tidur kok malah dibaca mau makan. Atau kemudian bacaan mau tidur malah dibaca ketika mau masuk toilet, mau tidur di toilet. Maka itu kan, kenapa tidak boleh? Karena bukan paketnya, bukan pasangannya, bukan pasangannya. Orang tidak boleh beralasan kan bacanya baik-baik saja, bismika Allahumma amutu wa ahya, kan tidak ada yang salah. Ini mau saya mau masuk toilet, ya bismika Allahumma amutu wa ahya. Betul bacaannya memang baik, tidak ada makna yang salah di situ, namun itu bukan tratnya, itu bukan paketnya, itu bukan pasangannya, itu bukan pasangannya. Pasangannya bismika Allahumma amutu wa ahya itu mau tidur, bukan mau makan. Mau makan udah bakso bismika Allahumma amutu wa ahya, maka ini bukan pasangannya, bukan pasangannya. Maka berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang patut diperhatikan pasangannya, paketnya, trap-trapannya. Itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri dengan alasan itu bacaannya baik-baik saja. Meskipun bacaannya baik-baik saja, kalau bukan pasangannya, maka itu satu hal yang tidak dibenarkan. Ya, demikian juga bacaan yang dituntunkan, zikir yang dituntunkan ketika naik kendaraan dan yang lainnya sangat banyak yang Allah syariatkan untuk kita. Yang ini semua Allah syariatkan supaya kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jal. Fal muhim, maka kesimpulannya bahasanya Allah Subhanahu wa Taala telah menuntunkan untuk kita hamba-hambanya berbagai macam zikir yang yang ini akan menjadikan kita, jika kita rutin melakukannya, akan menjadi kita, akan menyebabkan kita menjadi orang yang mengingat Allah dalam setiap keadaan, saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Itu dua jenis bacaan zikir, dilihat dari apakah ada paketnya dan ketentuannya ataukah tidak. Dan satu hal yang juga perlu diketahui, bahasanya bacaan zikir atau zikir itu juga bisa dibagi menjadi dua macam dari sisi kualitasnya. Ada zikir yang kualitasnya sempurna, itulah zikir yang sinkron antara hati dan lidah. Dan ada zikir yang kualitasnya tidak sempurna, itulah zikir yang sibuk dengan lidah namun hati lalai. Dan banyak orang, nas'alullah ayu'amilana jami'an bi'afwihi, semoga Allah memaafkan kita. Banyak orang ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya lalai. Kita jumpai diri kita bahkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, non hatinya jalan-jalan ke kanan dan ke kiri. Hatinya dan pikirannya itu ada di tokonya, ada di mobilnya, ada di transaksi jual belinya, ada di kemudian ladangnya, di sapinya, dan yang lainnya. Padahal badannya di masjid, lidahnya komat kami berpikir, namun hatinya tidak meresapi apa yang diucapkan. Ini namanya pikir yang kualitasnya tidak sempurna. Dan apakah zikir lisan tanpa hati ini ada nilai ganjarannya? Lakin huwa ma'jurun ala kulli halin. Akan tapi zikir yang cuma lisan saja tanpa hati, karena hatinya jalan-jalan kemana-mana, itu tetap berpahala, namun pahala yang tidak sempurna. Zikir yang pahalanya sempurna, yang kualitasnya sempurna, ketika kemudian zikirnya adalah mengingat keagungan Allah, maka pikirannya pun juga mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konten zikir adalah memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati pun juga memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir yang sempurna. Akan tetapi namun zikir yang sempurna adalah zikir yang di sini ada sinkron antara lidah dan hati, yaitu kita mengingat Allah dengan lidah, demikian juga kita mengingat Allah dengan hati kita. Dan ada yang disebut dengan zikir dengan hati, dan zikir dengan hati itu sama dengan tafakur. Orang memikirkan dosanya, memikirkan mengkhawatirkan akhiratnya, mengkhawatirkan apa yang akan dia jumpai pasca matinya, maka ini zikir dengan hati. Dan terkadang zikir dengan hati yaitu tafakur itu malah jauh lebih manfaat bagi seorang daripada zikir dengan lisan, semata-mata lisan. Karena ketika seorang itu memikirkan dirinya, memikirkan, berpikir, tadabur dengan hatinya dan dengan dirinya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat kauniyah yaitu makhluk ataupun syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan makna ayat, memikirkan maksud hadis, dengan semaksimal apa yang mampu dilakukan, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu disebut dengan zikir dengan hati, itulah tafakur, merenung dan berpikir. Jadi merenungkan kemahabesaran Allah dengan memikirkan ayat-ayat Allah, atau memikirkan ayat-ayat syariah dengan merenung dan berpikir tentang makna dan maksud satu hadis, satu ayat, maka ini aktivitas tergolong berpikir, yaitu pikir dengan hati. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka ulul albab, orang-orang yang memikirkan pencipta langit dan bumi, kemudian mereka mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah wahai Rabb kami, engkau tidaklah menciptakan ini semua sia-sia. Maka ulul albab adalah orang-orang yang memikirkan pencipta langit dan bumi, kenapa langit dan bumi Allah ciptakan dan bagaimanakah diciptakan atau semacam itu. Kemudian mereka berkata dan menyimpulkan dengan hati dan lisannya, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Artinya tidak boleh tidak terciptanya langit, pencipta langit dan bumi itu memiliki tujuan yang terpuji, yang Allah terpuji dan dipuji karena menciptakan langit dan bumi. Maka tidaklah pencipta langit dan bumi itu sia-sia. Ya, langit dan bumi diciptakan supaya manusia ada, kemudian cuma disuruh makan, minum, bersenang-senang, kemudian sebagaimana bersenang-senangnya kambing dan sapi. Ya, tidak demikian. Bahkan langit dan bumi dan jagat raya ini diciptakan karena satu tujuan yang besar, yaitu agar manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah dan menyembahku. Ya, demikian di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Maka surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini memberikan pelajaran kepada kita bahasanya kita ini diberi kesempatan hidup di dunia untuk sebuah profesi utama, yaitu profesi utama kita sebagai manusia ketika hidup di dunia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu profesi pokok kita manusia di dunia ini. Ya, profesinya adalah menjadi hamba. Profesi utamanya adalah, pekerjaan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian aktivitas duniawi untuk kemudian mengumpulkan harta dan yang lain, maka itu adalah profesi sampingan. Ya. Itu adalah profesi sampingan. Profesi pokok, profesi utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampingannya cari duit. Ya. Sambil nunggu dan waktu untuk beribadah berikutnya, maka diisi dengan kegiatan sampingan, cari duit untuk nunggu adzan berikutnya, untuk nunggu kewajiban sholat berikutnya. Itu sikap yang benar dalam menyikapi hidup. Bahasanya patut kita camkan di pikiran kita masing-masing, profesi pokok, profesi utama kita itu adalah hamba Allah, dan aktivitas utama kita adalah beribadah kepada Allah. Dan tidak terlarang cari dunia, namun itu adalah sampingan, sembari menunggu kesempatan untuk beribadah berikutnya, sembari menunggu waktu sholat berikutnya. Namun banyak orang kemudian terbalik-balik, ya, dan menyikapi profesi utama malah dijadikan sebagai profesi sampingan, dan yang sampingan itu malah menjadi profesi utama. Ya, banyak orang yang terbalik-balik, ya, dan ini terlihat mana yang utama dan manakah yang sampingan ketika di situ terjadi tabaan kepentingan. Ini sudah waktu sholat, ya, atau bahkan waktu sholat sudah hampir habis, pembeli malah banyak-banyaknya. Ya, mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Ya, yang dipilih kemudian sayang dengan untungnya, ataukah sayang dengan sholatnya? Maka ketahuan mana profesi utamanya dan mana profesi sampingannya. Oh, yang lebih mengutamakan bakulannya, yang lebih mengutamakan antrian pembelinya daripada sholatnya, oh ternyata dodolan itu profesi utama, kemudian beribadah itu profesi sampingan. Namun kalau orang itu kemudian bisa kemudian bersikap tegas dan jelas, bahasanya keuntungan akhirat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan keuntungan dunia, maka dialah orang yang sadar. Jadilah hamba Allah yang sadar, bahasanya profesi utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya adalah pelengkap dan sampingan menunggu sembari kesempatan untuk beribadah kepada Allah berikutnya. Maka ketika terjadi tabrakan kepentingan, maka dan ini ada larangan Allah Subhanahu wa taala dan ada duit setumpuk, mana yang dipilih? Maka itu nanti akan kelihatan mana profesi utama. Ini menurut hukum Allah Subhanahu wa taala ini duit haram, namun kok sak koper. Maka nanti akan ketahuan siapakah profesi utamanya. Apakah kemudian profesi utamanya adalah pengumpul uang, pengumpul harta, ataukah profesi utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ketahuan ketika itu, mana yang dipilih, itulah yang jadi profesi utamanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maka orang yang berprasangka bahasanya penciptaan langit dan di bumi itu sia-sia, mereka lah calon-calon penghuni neraka sebagaimana Allah firmankan di surat Shad ayat yang ke-27, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya sia-sia. Yang beranggapan sia-sia, dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, celakalah orang-orang kafir untuk mereka neraka. Maka semua orang yang berprasangka bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini supaya ada, kemudian setelah itu tiada, fakat demikian saja, tanpa ada tujuan dan tanpa ada tempat kembali, sekedar ada kemudian bosan dan mati begitu saja, tidak ada kemudian tempat kembali, tidak ada tempat untuk mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan. Maka ini orang yang beranggapan Allah menciptakan apa yang Allah ciptakan ini sia-sia semata. Maka siapa saja yang punya prasangka semacam ini bisa dipastikan dia adalah orang-orang yang kafir. Dzalika dzannul ladzina kafaru, karena itulah prasangka orang-orang kafir yang menyangka dan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia ciptakan sia-sia. Karena keyakinan yang benar, manusia pasti mati, dan setelah mati tidak boleh tidak akan menjumpai perhitungan amal, tidak boleh tidak pasti akan dibangkitkan, kemudian akan kembali kepada dua tempat yang tidak ada pilihan ketiganya. Boleh jadi tempat tersebut namanya surga, dan boleh jadi tempat tersebut namanya neraka, tidak ada pilihan yang ketiga. Nas'alullaha yajalana wa iyyakum min ahli jannati wa yu'idzana minan nari. Semoga Allah lindungi kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Ya, maka orang yang kemudian ulil albab akan mengatakan subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Tanzihanlaka Engkau suci ya Allah. Engkau adalah suci, tersucikan kalau Engkau punya, kalau Engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia. Faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Maka mereka ulul albab, mereka bertawasul kepada Allah setelah dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebutkan sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada Allah agar Allah menjaga mereka dari siksa neraka. Dan terjaga dari siksa neraka itu caranya ada dengan dua cara, atau bentuknya ada dua bentuk. Yang pertama adalah Allah lindungi dari maksiat, Allah jaga sehingga Allah jadikan kita orang yang sulit untuk maksiat dan gampang kalau untuk urusan ibadah dan taat. Maka itulah orang yang dilindungi dari neraka. Orang yang kalau urusan maksiat maka tidak punya waktu, tidak punya duit, sibuk dan sebagainya. Namun jika ada ajaan taat, ajaan ibadah, maka duit tersedia, waktu ada, badan sehat, hati pun ringan. Maka inilah orang yang Allah lindungi dan Allah jaga dari neraka. Orang yang Allah berikan badannya keringanan, langkah yang ringan, hati yang ringan, badan yang ringan untuk taat, untuk ibadah, untuk ngaji, untuk ke masjid, berat untuk kemudian hal-hal yang melakukan maksiat atau bahkan lebih dari itu, bukan hanya berat namun tidak minat dengan maksiat, benci dengan maksiat, mules kalau dijak maksiat, muak dengan melihat orang maksiat, apalagi dirinya sendiri berbuat maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sebab masuk neraka. Kemudian bentuk yang kedua Allah menjaga seorang dari neraka adalah Allah memberikan anugerah kepadanya manakala terjumus dalam maksiat. Allah berikan taufik untuk bertobat wal iqla dan menghentikan maksiat. Karena manusia selama dia manusia pasti dia punya kesalahan dan maksiat. Akan tetapi pintu taubat itu masih terbuka lebar-lebar selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim," katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka adalah gemar bermaksiat dan punya banyak maksiat, "La taqnatum rahmatillah," janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an," sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang orangnya serius bertobat darinya. Maka sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh manusia, jika manusia tersebut mau kembali kepada Allah dengan serius dan sungguh-sungguh mau bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Akan tetapi jika maksiat itu berkenaan dengan hak sesama manusia, di samping bertobat, menyesal, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kewajiban menyelesaikan urusan dengan hak sesama manusia. Boleh jadi dengan memberikan apa yang menjadi haknya atau meminta maaf kepadanya. Karena hak sesama manusia tidaklah kemudian diampuni dengan semata-mata menangis dan menyesal. Lain halnya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni betapapun besar kesalahannya selama orang itu sungguh-sungguh bertobat dan menyesal. Sedangkan hak sesama manusia harus dibersihkan, boleh jadi dengan ibra, boleh jadi dengan dimaafkan oleh yang punya hak, atau kita kembalikan dan kita pulangkan apa yang menjadi haknya. Inilah bedanya antara hak manusia dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum hak manusia lebih sulit daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah sebesar apapun ketika dilanggar dan kita serius bertobat, menyesal, menangis, hati terasa berkeping-keping dengan penuh penyesalan, kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Namun hak manusia tidak cukup dengan menangis, tidak cukup dengan derai air mata. Hak manusia wajib, tidak boleh tidak, harus dikembalikan. Wa ma'aha, dan meskipun demikian, seandainya kita andaikan kita tidak menemukan orang tersebut, kita tidak menemukan orang tersebut, tidak mengenalnya atau tidak mungkin untuk melunasinya, karena kita terlalu banyak mengambil haknya dan kita tidak mampu untuk membayarnya karena jumlahnya yang sangat besar, dan kita tidak punya uang untuk membayarnya, dan Allah tahu niat kita, bahasanya kita tulis dalam bertobat, dan kita Allah tahu niat kita, seandainya memang punya duit meskipun sebanyak gunung akan dipulangkan, ini yang jadi masalah, sekarang tidak punya duit. Padahal tanggungannya dan hak yang harus dikembalikan itu bertumpuk-tumpuk. Maka jika memang serius dan Allah tahu siapa yang serius dan siapa yang tidak, maka orang yang betul-betul serius, fa innallaha yatahammalu anka yaumil qiyamah, maka Allah akan tanggung, maka Allah akan beresi untukmu pada hari kiamat nanti. Wa yurdi sahibaka, Allah akan buat kawanmu atau orang tersebut itu senang dan ridho, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut ganjaran yang besar yang dengannya dia puas dan tidak menuntut dan tidak meminta transferan ganjaran atau yang lain yang akan menghabiskan semua amal kita karena demikian besar tanggungan dan kewajiban kita. Untuk orang yang betul-betul serius memang tidak punya kemampuan, ya, padahal kewajiban finansial dan materi yang harus dipulangkan demikian besar. Maka siapa yang Allah tahu dia serius, maka Allah nanti akan tanggung. Allah akan buat orang tersebut tidak menuntut. Allah akan senangkan dirinya sehingga dia tidak menuntut. Ya, namun Allah tahu siapa yang serius dan tidak serius. Dan tentu bukti serius, ya, ketika kemudian apa yang kemudian ada yang bisa untuk ngangsur, maka akan dipakai untuk ngangsur, untuk mengurangi beban dan kewajiban yang harus dipikul. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang mengajak kita untuk berpikir dari firman Allah di surat Al-Ghasiyah, afalayang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah manusia melihat bagaimanakah ontak, bagaimanakah dia diciptakan, bagaimanakah langit dia ditinggikan, dan bagaimanakah gunung itu ditegakkan dan bumi dihamparkan. Maka firman Allah di surat Al-Ghasiyah ayat yang ke-17 sampai 20 isinya adalah motivasi untuk mentelaah, untuk merenungkan empat hal yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan unta. Maka Allah kemudian mengajak kita untuk memikirkan bagaimanakah Allah menciptakan makhluk yang hewannya demikian besar, yang dia kuat memikul beban yang berat atau beban yang sangat berat, sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Nahl ayat yang ke-7, watahmilu athqalakum, dan unta ini bisa memikul beban-beban berat kalian, ila baladin, dia bawa ke satu tempat, lam takunu balihihi, yang kalian tidak akan sampai ke tempat tersebut, ila bisyikil angfus, kecuali dengan kondisi yang susah payah. Demikian juga unta yang demikian besar badannya dan kuat ini ternyata Allah tumbuhkan untuk manusia. Sampai-sampai anak kecil pun bisa menuntun unta kemana dia ingin. Padahal seandainya unta ini kemudian membangkang, ya, maka manusia tidaklah mampu untuk mengendalikannya. Oleh karena itu satu hal yang dituntunkan ketika seorang itu berada di atas punggung unta, karena menungganginya, demikian juga kendaraan yang lain, maka dituntunkan untuk mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maksudnya engkau ya Allah, engkau lah yang telah memberikan nikmat kepada kami dengan menjadikan makhluk ini tunduk kepada kami, padahal kami tidak bisa menundukkannya. Ay mutiqin, padahal kami tidak mampu untuk menundukkannya. Karena tentu yang menjadi teman seseorang adalah orang yang semisal dengannya dan yang ala syakilatihi, sesuai dengan bentuknya. Oleh karena itu mukrinin di sini bukanlah berasal dari kata-kata korin, namun mukrinin di sini maknanya adalah mutiq, orang yang kuat. Artinya kami tidaklah kuat dan mampu menundukkan unta ini seandainya bukan karena Allah menundukkannya. Allah menundukkan unta untuk manusia sehingga sebagian unta dikendarai, sebagian lagi disembelih dan dimakan. Dan diantaranya ada yang dikendarai dan diberi beban-beban yang berat. Wa yakunu mamaruna ala dalika wa minha mayukal, dan tempat wa yakunu mamaruna ala dalik, dan dia menjadi tempat lewat kita dengan membawa beban-beban yang berat. Dan sebagian unta itu disembelih dan dimakan oleh manusia dan diambil manfaatnya. Demikian juga unta memiliki banyak manfaat, ya, di antaranya adalah manusia, yang tentu yang orang-orang Arab mereka menjadikan kulitnya sebagai rumah, yaitu tenda. Kemudian ada bulunya itu dijadikan sebagai perkakas rumah tangga dan hal-hal yang nilainya adalah kesenangan sampai batas waktunya. demikian juga manfaat-manfaat yang lain yang merupakan tanda kekuasaan Allah yang demikian besar yang dibawa oleh unta ini. Demikian juga Allah minta kita untuk yang kedua untuk melihat benda dan bangunan langit bagaimanakah ditinggikan. Langit yang demikian besar Allah tinggikan, betul-betul Allah tinggikan yang mencengangkan, yang tidak ada seorang pun yang bisa menggapainya. Sampai-sampai jin sekalipun, meskipun demikian kuat, jin mengatakan sebagaimana Allah ceritakan di surat Jin, wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lisama', sesungguhnya kami duduk di dekat langit untuk kemudian mencuri-curi dengar. Namun siapa saja yang saat ini berusaha untuk mencuri-curi dengar, maka akan ada sihaban nyala api yang mengintainya. Ya, maka dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, gampang bagi jin untuk mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Yang ini menjadi sebab jin-jin dukun-dukun masa silam itu lebih tokcer-tokcer ramalannya, karena mendapatkan informasi dari jin yang mendengarkan pembicaraan malaikat di langit dunia. Dan setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit itu Allah ketati. Siapa yang berani-berani dan coba-coba dekat-dekat untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat yang membicarakan tentang takdir dan nasib-nasib manusia, maka ada nyala api yang Allah kirimkan untuk membakarnya dan matilah jin tersebut seketika. Ya, oleh karena itu maka setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dukun tidak sehebat dukun-dukun masa silam. Ya, ramalannya banyak yang kemudian bohong-bohongan, yang meleset karena cuma ngawur saja. Karena tidak ada informasi dan data yang mereka dapatkan dari jin-jin ini. Jika dapat itu pun sangat jarang dan itu pun harus korban banyak dari mereka yang mati karenanya. Oleh karena itu Allah katakan di ayat yang lain, wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfudha, kami jadikan langit itu bagaikan atap yang terjaga. Dan langit yang demikian besar Allah tinggikan tanpa tiang. Sebagaimana Allah katakan, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Nah, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang bisa kalian saksikan. Maka kalian manusia menyaksikan langit itu demikian tinggi tanpa tiang. Maka demikianlah kekuasaan Allah, maka ambillah pelajaran darinya. Maka langit tentu adalah bagian dari ayat kekuasaan Allah, dan terdapat di langit banyak tanda kekuasaan Allah. Maka dia ditinggikan demikian tingginya, dan di antara langit dan bumi terdapat banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa berupa kemudahan garis edar berbagai macam benda langit, bintang-bintang, matahari, rembulan, angin, mendung dan lainnya yang merupakan semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.